Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menghukum dua hakim yang dinilai melanggar kode etik, yang mana salah satunya pergi karaoke dengan pihak yang berperkara, dan satunya lagi menjual putusan dengan harga 50 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Ini menyangkut pembentukan karakter sekian tahun lamanya. Merubah karakter yang sudah terbentuk itu tidak mudah. Jadi Anda harus pahami keadaan atau kesalahan dari negara. Kita memilih hakim. Kita berikan kewenangan kepada hakim yang demikian dahsyatnya. Luar biasa. Nasib orang, keadilan itu ada di tangan hakim. Tapi kehidupan dari orang menentukan nasib orang lain itu tidak terjamin. Gajinya hakim, kalau hakim itu jujur, sepenuhnya jujur, maka sampai dia pensiun pun, rumah di Perumnas RRSS pun nggak akan mampu dia beli. Jangankan mobil bagus, sepeda motor pun nggak akan dibeli dengan gaji hakim. Nah, dengan kondisi yang tidak punya jaminan ke masa depan, maka hakim-hakim baru yang baru terpilih, yang ditempatkan di daerah-daerah, sudah pindah dari kota besar waktu dia kuliah, pindah ke daerah-daerah kabupaten dan pedalaman di sana, sudah tinggal di daerah, di rumah yang kadang-kadang bocor pun belum tentu bisa dipenuhi, jaminan hidup ke depannya nggak ada. Gajinya itu di daerah pas-pasan untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian jaminan masa depan pensiun pun tidak terlihat dari situ. Kalau anaknya harus sekolah di luar kota, karena umumnya hakim-hakim yang pindah ke daerah, dia tidak bawa keluarga. Terus mau tidak mau dia setiap dua minggu atau sebulan sekali pulang pergi ke daerah tempat asalnya, di mana tempat tinggal keluarga. Itu saja pulang pergi, sudah habis tiket berapa. Akhirnya, karena dia pegang palu, dia punya kekuasaan, awalnya dia terimalah sedikit-sedikit-sedikit. Dia carilah uang untuk keluar. Lama-lama terbentuklah karakter itu. Kemudian setelah terbentuk karakter itu, jadilah serakah dia. Cilakanya, profesi hakim itu profesi yang dianggap sangat mulia. Oleh karena itu, ke tempat-tempat karaoke umum, ke tempat klub malam, ke lounge, itu tidak dibolehkan, bahkan main golf aja dianggap sesuatu barang mewah, nggak boleh. Sudah kenikmatan hidup di dunia ini begitu banyak terkurangi, kehidupan masa depannya tidak terjamin. Akhirnya, korup yang seperti itu, nggak ada pihak yang bisa memendung. Kita pun kalau manusia yang begitu terlihat bersih mengkritik orang lain, kalau kita berada dalam posisi dia, belum tentu kita tidak melakukan hal yang sama. Saya mengatakan, hal yang kayak begini tidak boleh terjadi terus-menerus. Negara harus mengambil langkah-langkah komprehensif. Bukannya hanya tangkap hukum, bukan begitu. Akarnya harus diselesaikan. Setiap orang yang menjadi hakim itu harus dilakukan dengan seleksi yang benar. Pertama, jangan ada lagi titipan untuk orang menjadi hakim itu yang track record kuliahnya berantakan. Jangan ada lagi orang-orang yang menjadi hakim itu titipan hakim agung ini, hakim tinggi ini, ponakan itu tidak boleh ada lagi. Oleh karena itu, pengrekrutan hakim itu harus dilakukan oleh lembaga independen dan kredibel. Melibatkan orang-orang yang benar-benar menguji secara sah dan jauh dari capability. Itu pertama. Kedua, sejak awal negara membangun sistem, siapapun yang akan menjadi hakim, Anda akan terjamin kehidupannya. Anak-anak Anda akan terjamin kehidupannya. Digaji dengan baik, dilindungi, dibiayai oleh negara kehidupan sekolah-sekolah anak-anaknya. Sehingga dia tidak perlu berpikir korup. Apa, ngapain dia korup, dia sudah terjamin. Karena ada suatu penghargaan kepada hakim sedemikian rupa, hakim itu akan mulia di kalangan masyarakat. Hakim itu akan menjaga kredibilitasnya. Dan kemudian, pengrekrutan hakim untuk menjadi hakim itu tidak simsalabim jadi hakim. Siapapun yang mau menjadi hakim, harus melalui proses dulu. Dia ada pelatihan menjadi jaksa penuntut umum, ada pelatihan dia menjadi lawyer, baru menjadi hakim. Sekarang, hakim itu baru lulus SH, ikut cakim, lulus, diterima cakim, ada pelatihan sebentar, udah langsung pegang palu. Padahal antara hakim dengan jaksa penuntut umum atau dengan pengacara, lebih pintar pengacara dan jaksa penuntut umum. Hakimnya anak muda baru kemarin sore. Nah itu persoalan-persoalan. Kemudian terkait dengan kasus dua orang hakim tadi, saya ingin mengatakan bahwa itu suatu kesalahan besar. Kalau ada hakim yang sekarang begini, saya tidak bisa mengatakan pidana kalau hakim yang ikut karaoke dengan para pihak. Tetapi itu melanggar etika pasti. Kode etik hakim itu tidak boleh hakim berkaraoke atau pergi bersama dengan pihak yang berperkara atau ketemu pihak yang berperkara di luar pengadilan. Itu dasarlah etik. Soal pidana apa ada tidak apa, saya nggak tahu karena harus dibuktikan ada terima suap apa enggak. Yang pasti adalah dia melanggar kode etik. Tapi kalau hakim yang kedua yang menjual putusannya itu dengan dalam arti siapa yang mau bayar, dia akan memberikan putusan sesuai dengan itu, sudah kriminal, bukan pelanggaran etik lagi. Sudah kejahatan. Nah, kalau hakim yang kedua ini menurut hemat saya, selain pemecatan, dia harus diproses secara hukum. Tapi kalau hakim yang pertama untuk proses kepada hukumnya, harus dibuktikan dulu ada kejahatan enggak. Tapi secara etika dia sudah harus kena sanksi kode etik. Demikian pengacara Nasrullah. Saya Wendy Lim.